Ditakeun babaturan urang mimitina dina Facebook kenalan jeung hiji awewe rupana geulis pisan nyambung ka BBM janjian pahlawan ngobrol ngidul bagan teuing wadul tapi katingalina masih gandung betul nongkrong di Merdeka meuli tahu gejrot abi hoyong difoto neng kalah nyorongot mimiti panggi geus leleng dehan akan jadi tepu gura rasaan tawa les segala ditawaran bari mayan nama sorangan itu ayaran dah dah meni gelis kacida hade rupa hade basa lumata akan kagoda sugan teh umurna 20-an ari pek geus umur 29 sahanu nyangka atas buntutan salirana alit rarai budak sakolaan di kacamata rambutna di poni gayana budak gaul tren masa kini aduh gelisna kawanti-wanti sawios neng randa akang manampi gelis putra hiji tapi na akang nampi nu gelis mirip Barbie lucu pipinna cabi sawios tilas batur akang macadu mundur pancet tina galur batur sakasur. Itu ayaran dah dah meni gelis kacida hade rupa hade basa lumata akan kagoda lului mani na ngajak ka imahna hade bagja kacida bungahna semangat di dada mual ayah dek mojoking si eneng lu dipika cinta pas nepi imah kaget kacida ayah budak letik ngagaruan emak kuring gogodek barinya padada sugan teh gadis ai pek teh randa putra hiji tapi na akang nampi nu gelis mirip Barbie lucu pipinna cabi sawios tilas batur akang macadu mundur pancet tina galur batur sakasur itu ayah randa.